Maka kalau kita berlaku perlawanan antara semayang jemaah dak khasyak dengan semayang seorang khasyak, jawab afdal semayang berjemaah. Kerana diberi pahala yang banyak. Sebab apa banyak? Sebab semayang jemaah ni dibilang oleh ulama' kelebihan-kelebihan. Di antaranya mengucap amin. Tambah sebut 27, nak sebut se. Eh? Se saja kelebihan yang semayang seorang tak ada. Iaitu menyebut amin sama dengan imam. Ada tak semayang seorang? Tak ada. Faham? Eh? Ha, malam ni nak sebut se tu. Jadi ulama' bilang, semua rupanya 27 sungguh. Sebab Nabi kata, afdalu min salatil fazi, nak bisalasing wa isyirina darajatan au kama qala, dengan 20 wa sab'ati wa isyirina darajah, dengan 27 darjah. Salah satu daripada 27 darjah ni kata amin ramai-ramai sama dengan imam. Nampak? Jadi hak tu saja dunia dengan isi dia tak boleh nak banding dah. Faham? Nabi kata man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang bersamaan amin dia dengan amin malaikat, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan orang sebarang, bukan ustaz kata, bukan tok guru patua, Rasulullah. Nah. Wa ma yantiku anil hawa, Nabi tak bercakap pakai nafsu. In huwa illa, melainkan semuanya wahyun yuha, wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi supaya Nabi khabar ke kita. Hey, maknanya manusia mendengar molek. Siapa yang semayang amin dia sama dengan amin malaikat, maka diampunkan segala dosanya. Ma taqazzama min zambi, apa yang telah dia buat dosa dari masa yang telah lepas. Faham? Ha. Apung dosa mana mahal dengan Ferrari? Apung dosa abang. Nah, batu ampung dosa. Dan apung dosa kalau kita tak minta syurga, tapi Tuhan apung dosa, di mana masuk lagi? Neraka syurga. Ha. Jawab diri. Dan Tuhan apung dosa susah tak susah? Padang mahsyar. Tak susah lah. Nah. Bila Tuhan apung dosa dapat bidadari ke boleh kala jekin? Ha, jawab diri lah. Dan Tuhan apung dosa. Nampak? Ha. Batu satu dari 27. Nah, tak ada bandingan dunia dah. Kita nak dapat kereta sport 27 buah. Nah, bini 27 orang. Faham? Ha. Istana 27 buah. Nah, PT 27 bilion. Umur 27. Sama-sama dah tua dah. Tapi Tuhan tak apung. Hak mana? Nah, tepuk dada tanya selera. Nah, memang berasa nak hak 27 hak kereta sport. Tapi fikir-fikir dak apa jeng masuk neraka terus. Nah, siapa yang tak dapat keampunan Allah berat nanang. Dah di mana ke nak orang sama guna dengan amin malaikat? Mana kita dengar? Rupanya kata ulama amin malaikat sama dengan tok imam. Faham? Ha. Bila amin imam, iaitu sekejap satu saktah selepas walad dhalin ghairil maghdubi alaihim walad dhalin amin. Ha, situ amin malaikat, bukan walad dhalin amin itu selalu dan bukan lama sangat. Ha, jadi maksud hadis, siapa yang sama dengan amin imam, Allah ampun dosa. Oh, dosa banyak. Dosa banyak kan? Dosa mata. Tengok benda. Tengok kau puan. Nak berair kau tengok kau puan. Tak mu aku sama kau. Orang tak berair tengok mandul. Tu tak? Eh? Haa. Dia kata, ha, dia berahi tengok ropang. Memang berahi tu hawat dah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Allah cipta laki-laki, Tuhan bubuh dalam hati dia, fitrah dia, dia suka kalau tengok orang puan. Nak? Ha. Tengok orang lain suka dah, tapi orang puan paling dia suka. Tak. Mana suka tengok kereta sport dengan orang puan? Orang puan lagi. Faham tak? Eh? Ha. Dengan tengok bunga dengan orang puan? Ha. Ha. Ada orang tak suka tengok orang puan, tengok kambing. Ya. Maka dosa mata melihat yang haram. Banyaklah dosa mata. Duk tengok, duk joget. Lah TV tak ting, tak ting, cakera. Nak? Tak puah-puah tengok. Tak apa? Pasal jenis kita ni berahi. Nak? Berahi benda? Berahi main, berahi hiburan. Nampak? Allah sebut dalam Quran, innama hayatul dunya la'ibun wa lahwun. Hanya senya kehidupan dunia tiada lain melainkan bermain dan berhibur. Betul tak? Ha, tu. Habis dunia suka hiburan. Tak ada negeri yang tak ada nyanyi. Negeri harap tu, hak warak tu. Nak, dia gelek. Ha. Negeri hak ramai ulama mesti gelek. Faham tak? Ha. Dia gelek bukan duduk latong. Nampak puang gelek. Nah, ha, tu kata. Negeri yang dia tak ada nyanyi. Tak ada. Negeri orang miskin, Burkina Faso. Bang, Burkina Faso ni satu negeri di Afrika. Nak, eh, miskin sangatlah, kaki ayam ramai rakyat dia. Nak beli kasut, ada piti. Eh, tapi ada tarian. Kalau nari, habis orang tupik lah kapung. Nak, miskin-miskin Burkina Faso pun, traffic light dia automatik. Tu lebih dia. Maknanya kalau kereta tak lenyek lain, tak nyala hijau. Jadi kereta yang hijau, tak payah nunggu lah. Faham? Wakar tapai. Tengok jalan baru. Wakar tapai sampai ke Haji. 5 traffic light. Faham? Kita dah tak ada orang pun hijau juga. Kita sampai ramai-ramai tunggu congok merah. Faham? Mundur dari Burkina Faso. Lepas tu cakap besar dalam radio, negara-negeri hebat. Faham? Hebat pun benda. Dia tak boleh buat traffic light pakai automatik. Tahu bila tu. Walaupun negeri dia pakai kaki ayam, tapi dia cerdik. Nah, anda nak tunggu congok kau 2 pagi. Nah, dah hijau-hijau sekarang. Kau tubik dalam nerung tu hijau, tak ada sekarang tubik. Bukan se 5 traffic light. Daripada kau tak payah siapa kaji. Faham? Ha lah. Tak payah datang lah. Tak sungguh menyusahkan orang. Ha. Jadi bila dosa maknanya diampunkan, ada dosa. Itu dosa mata, dosa telinga Allah berahinya. Dengar orang puan nyanyi. Lelaki dengar orang lelaki nyanyi, tak haram. Orang puan dengar orang lelaki nyanyi, tak haram. Nampak? Atas hukum asal. Yang jadi haram tu atas lagu kediam. Bapa jadi haram dengar orang lelaki nyanyi? Liriknya haram, memuja arak, sebut tentang syirik, baru haram. Nak? Ha. Dah dengar penyanyi lelaki ke penyanyi puan sedap ah. Ha? Puan nah. Nak? Ha. Dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Sekali ya sama dengan Tok Imam Ghufira lahu. Asal Ghufira ni baca Ghafara. Maksudnya Ghafarallahu lahu. Allah mengampunkan. Tapi oleh kerana maklum tiada orang yang boleh mengampun, hanya Allah, maka dibaca dengan makna majhul Ghufira lahu. Diampunkan baginya segala dosa yang telah lalu. Satu daripada 27 kelebihan semayah berjemaah. Amin sama. Batu amin biar sama. Nampak? Ini kadang-kadang bolok-bolok. Macam pasal malam amin. Tok Imam dia Hak belakang mi, a, mi, a, mi, a, mi, a, mi, a, mi, a, mi. Nampak? Jadi hak tu tak boleh nak sama dah. Macam mana nak dapat persatuan di dalam masyarakat kita? Payah. Nak, bolak wak sama. Dah lah tumik, tak sama. Nak, tumik tak sama. Tumik tu bukan orang tengok ibu kaki. Betul kang sof. Maknanya tumik biar sama. Ukuran tumik, bukan ibu kaki. Ibu kaki tak kisah, potong Tok Imang tak apa. Tok Imang kaki cek saya nang. Dia 16. Duk gitu, ibu jari dia tumik. Dia duk belakang, kasut kaki panjang. Tak ada masalah tu tumik. Tak. Tapi dah makmum tak tengok tumik. Nah, Tok Imang kata, istawu supu bakum wakta dilu. Faham? Rapatkan sah, betulkan sah. Patut bila Tok Imang atau Tok Bila kata gitu, kita pusing belakang tengok tumik. Nak? Berapa orang tengok tumik? Bila Tok Imang kata gitu. Tak. Tok Imang paling no. Istawu supu fakum wa antadilu. Dia tengok Tok Imang. Macam orang bodoh. Dah bila kata rapatkan sah, betulkan sah, maknanya tumik-tumik tu tengoklah. Dah tengok, seorang dua. Bisa mengegarisan. Mana bodoh cekedik? Ha dah? Kata bodoh marah. Nak, nak suruh sama ke? Ha? Sama, nak sama tu. Mik takkan pakai dok tunduk, boleh tak? Pakai rasa gitu boleh? Nampak? Ha, mana kena tengok. Ha? Sebab tu kadang-kadang Tok Imam kena terjemah hati Melayu. Jangan harap semua. Betul dah, mulpaf si. Main waktadilu semua, makmu tak tahu benda. 8 tahun main jemaah, dia tanya. Nak tanya se, ya, waktadilu tu benda. Istawu tu, waktadilu. Kenapa? Tok Imam kata. Tu kata, mu tu tak tahu kok. Lepas mayang ada wahulu. dah tak tahu nak. Batu terjemah hati Arab 5 kali Melayu sekali. Ha, cara dia. Faham? Rapatkan sah kamu dan betulkan sah. Ha, kata gitu hati. Nak, ha, bukan jadi komang. Kau tarik balik si Jim Simu cakap Melayu. Nak, ha. Dah masa kita duduk kat agama Melayu kan? Nak, ha, we buat dalam semayang tak boleh ha, Melayu. Nak, ha, luar semayang. Rapat sah, betul sah. Tak apa kan? Mati handphone, dia pandai pula dia kata Melayu. Istawu suku pakong, wak tadilu, matikan handphone. Dia dah reti nak kata bahasa Arab. Al-handphone mau. Nah. Mayang negara Melayu, kata Melayu lah. Ha, kalau kita kata orang putih, orang putih kata kau ni, rapat sah. Ha? Kata ni, apa dia kalau orang putih ni? Ha? Cikgu, ha, ngajar orang putih ha? Ha? Kata kau ni, rapat sah. Rapat barisan ni. Ha? Lurus barisan, lurus ni, straight. Tumik bila, tumik. Ankle. Straight your ankle please. Benar. Boleh lah tu. Dah. Ya, tapi negara putih. Ha, tapi gurau-gurau juga nak kabul lah. Kelebihan. Ha.